Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali cetakan tahun 1992 buku jilid kedua mulai halaman 337 Kitab Adab Makan lanjutan dari sebelumnya. Ada sebagian salaf berkata, saya menyukai supaya pada tiap-tiap amal perbuatan saya ada niat padanya, sehingga pada makan dan minum. Dan dalam contoh yang seperti ini, telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, segala amal perbuatan itu dengan niat. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap manusia itu apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang berniat dengan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berniat dengan hijrahnya kepada dunia yang ingin diperolehnya atau kepada wanita yang ingin dikawininya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang diniatkan hijrah kepadanya. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Umar Ibnu Khattab. Niat itu hanya membekas pada perbuatan mubah dan perbuatan taat. Adapun pada perbuatan yang terlarang, maka tiadalah membekas. Kalau sekiranya ia berniat mengembarkan teman-temannya dengan memberi pertolongan kepada mereka pada minum, khamar, atau perbuatan haram yang lain, niscaya niat itu tidak bermanfaat. Dan tidaklah boleh dikatakan segala amal perbuatan itu dengan niat. Dalam hal ini, tetapi kalau bermaksud dengan tampil ke medan perang, di mana itu adalah suatu perbuatan taat untuk memperoleh kemegahan dan mencari kekayaan, niscaya berkisarlah ia dari segi ketaatannya. Begitu pula perbuatan mubah atau perbuatan yang dibolehkan, yang berkisar di antara segi kebajikan dan tidaknya, akan berhubungan dengan segi kebajikan itu, dengan niat. Maka berpengaruhlah niat pada dua bagian ini, atau perbuatan mubah dan perbuatan taat. Dan tidak berpengaruh pada bagian yang ketiga atau bagian yang terlarang. Adapun mengenai kedatangan, maka adabnya ialah memasuki rumah itu dan tidak duduk di kepala majelis, lalu mengambil tempat yang terbagus. Tetapi hendaklah dengan tawadhu atau merendahkan diri dan tidak melamakan orang-orang yang telah datang untuk menunggu kedatangannya. Dan tidak pula mencepatkan di mana ia datang dengan cara yang tiba-tiba sebelum sempurna persediaan. Dan tidak menyempitkan tempat pada orang-orang yang telah datang lebih dahulu dan desak-desaan. Tetapi bila ditunjukkan oleh tuan rumah kepada yang suatu tempat, maka janganlah sekali-kali membantahnya. Karena kadang-kadang tuan rumah itu telah menyusun untuk masing-masing undangan itu tempatnya. Maka kalau ditentang, niscaya membawa kekacauan kepada tuan rumah. Kalau diisyaratkan kepadanya oleh sebagian tamu dengan ketinggian derajat karena memuliakannya, maka hendaklah ia bertawadhu atau merendahkan diri. Bersabda Nabi SAW, Inna minat tawadhu'i lillahir ridho biduni minal majelis. Artinya di antara sifat merendahkan diri karena Allah, ialah rela dengan yang kurang dari tempat duduk. Dirawikan Al-Khawarij. Tidak wajarlah duduk setentang pintu kamar untuk wanita dan tabir mereka. Dan janganlah banyak memandang ke tempat yang dikeluarkan makanan daripadanya. Karena itu menunjukkan kepada kerakusan. Dan dikhususkan salam dan pertanyaan kepada orang yang berdekatan dengan dia apabila ia telah duduk. Apabila masuk seorang tamu untuk bermalam, maka hendaklah diberitahukan oleh tuan rumah kepadanya ketika masuk itu kiblat, tempat buang air, dan tempat wudhu. Begitu diperbuat oleh Imam Malik pada Imam As-Syafi'i radhiyallahu an, dan Imam Malik radhiyallahu an membasuh tangan sebelum makan, sebelum orang lain membasuh tangannya, seraya berkata, tuan rumah membasuh tangannya sebelum makan adalah lebih utama karena membawa orang kepada memuliakannya. Maka caranya ialah tuan rumah itu mendahulukan membasuh tangannya pada awal makan dan mengemudiankan membasuh tangannya pada akhir makan untuk menunggu masuk orang yang akan makan lalu makan bersama dengan dia. Apabila memasuki tempat jamuan lalu melihat yang mungkar, maka hendaklah menghilangkan kemungkaran itu, kalau sanggup. Dan kalau tidak, maka hendaklah ditantangnya dengan lisan, dan kemudian pergilah. Perbuatan mungkar, yaitu tikar sutra, pemakaian bejana perak dan emas, gambar pada dinding, diperdengarkan permainan dan bunyi-bunyian, hadir kaum wanita yang terbuka mukanya, dan lain-lain lagi dari perbuatan-perbuatan haram. Sehingga Ahmad radhiyallahu anhu berkata, apabila ia melihat alat celak di mana kepalanya terbuat dari perak, maka seyogialah keluar. Dan janganlah setuju duduk kecuali pada palang pintu. Dan beliau berkata pula, apabila melihat tabir halus, maka seyogialah keluar. Karena itu adalah takalluf. Tak ada padanya faedah, tidak menolak panas dan dingin, dan tidak menutup sesuatu. Begitu pula beliau berkata, keluarlah apabila melihat dinding rumah ditutupi dengan sutra, sebagaimana menutupi Ka'bah. Seterusnya, Ahmad radhiyallahu anhu berkata, apabila menyewa rumah di mana padanya gambar atau memasuki kamar mandi, lalu menampak gambar, maka seyogialah mengikiskan gambar itu. Kalau tidak sanggup, maka keluarlah. Semua yang disebut oleh Ahmad radhiyallahu anhu itu benar. Hanya harus diperhatikan tentang tabir halus dan penghiasan dinding dengan sutra. Karena itu tidaklah sampai kepada mengharamkan. Karena sutra hanya diharamkan kepada laki-laki saja. Rasulullah bersabda, yang artinya, yang dua ini, emas dan perak, diharamkan kepada umatku. Yang laki-laki dan dihalalkan kepada yang wanita, kepadanya. Diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Ali. Dan apa yang di atas dinding itu tidaklah ditujukan kepada laki-laki, dan kalau itu diharamkan, niscaya diharamkanlah penghiasan Ka'bah. Bahkan yang lebih utama ialah membolehkannya, karena menurut pemahaman yang semestinya dari firman Allah Ta'ala, Kulman harrama zinatallah. Artinya, katakanlah, siapa yang mengharamkan atau memakai itu apabila tidak diambil menurut adat kebiasaan untuk bermegah-megah. Katakanlah, siapa yang mengharamkan atau memakai perhiasan Allah. Surat Al-A'raf ayat 32. Lebih-lebih pada waktu hiasan itu apabila tidak diambil menurut adat kebiasaan untuk bermegah-megah. Walau dapat dikhayalkan bahwa orang laki-laki mengambil manfaat dengan memandang kepada dinding itu, dan tidaklah diharamkan kepada laki-laki mengambil manfaat dengan memandang kepada sutra, manakala dipakai oleh budak-budak wanita dan kaum perempuan. Dan dinding tadi adalah searti dengan wanita, karena ia tidak disifatkan dengan jantan. Adapun menghidangkan makanan, maka lima adabnya. Pertama, menyegerakan makanan itu, karena yang demikian adalah sebagian dari memuliakan tamu. Nabi SAW bersabda, Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, fa yukrim undhaifah. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Manakala telah banyak yang datang dan belum datang seorang atau dua orang yang telah datang untuk disegerakan. Dan mereka itu terkemudian dari waktu yang dijanjikan, maka hak orang yang telah datang untuk disegerakan adalah lebih utama dari hak mereka yang datang kemudian. Kecuali yang datang kemudian itu orang miskin atau merasa kecil hati dengan yang demikian, maka dalam hal ini tiada mengapa dikemudiankan. Dan salah satu dari dua pengertian mengenai firman Allah Ta'ala, sudah datangkah kepadamu ceritera tamu Ibrahim yang dimuliakan. Surat Al-Dzariyat ayat 24. Bahwa tamu itu dimuliakan dengan menyegerakan penyuguhan makanan kepada mereka. Dibuktikan kepada yang demikian oleh firman Allah Ta'ala, setelah seketika lamanya dihidangkan daging sapi yang dibakar. Surat Hud ayat 69. Dan firman Allah, Faragu ila ahlihi faja'a bi'ijalin samin. Artinya, lalu dia pergi dengan diam-diam kepada keluarganya dan dibawanya daging anak sapi yang gemuk. Surat Al-Dzariyat ayat 26. Raghu dan masdarnya, yaitu raughan pada ayat di atas, artinya berjalan dengan cepat. Dan ada yang mengatakan berjalan dengan diam-diam. Dan ada yang mengatakan dia datang dengan daging paha. Dan dinamakan daging paha itu dengan ijlin pada ayat di atas. Karena dia menyegerakan membawanya dan dalam seketika saja. Berkata Hadim Al-Asam, cepat tergoboh-goboh itu dari setan, kecuali pada lima perkara. Maka yang lima ini adalah dari sunnah Rasulullah SAW, yaitu memberi makanan kepada tamu, menyelenggarakan mayit, mengawinkan anak gadis, membayar hutang, dan bertobat daripada dosa. Dan disunatkan menyegerakan walimah atau pesta kawin. Ada ulama yang mengatakan bahwa pesta kawin pada hari pertama itu sunat. Pada hari kedua, suatu yang ma'ruf atau dikenal sebagai adat kebiasaan dalam masyarakat. Dan pada hari ketiga, itu riya. Kedua, penerbitan makanan dengan mendahulukan pertama-tama buah-buahan, kalau ada. Yang demikian itu adalah lebih bersesuaian dengan kesehatan, karena lebih melekaskan pencernaan makanan. Maka sewajarnya lah buah-buahan itu jatuh pada bagian bawah perut besar. Dan dalam Al-Quran terdapat peringatan untuk mendahulukan buah-buahan pada firman Allah Ta'ala. Bafaqihatim mimma yatakhayyarun. Dan buah-buahan mana yang mereka pilih. Surat Al-Waqi'ah ayat 20. Kemudian Allah berfirman, Walahmi tayrim mimma yastahun. Dan daging burung mana yang mereka ingini. Surat Al-Waqi'ah ayat 21. Kemudian yang lebih utama didahulukan sesudah buah-buahan ialah daging dan roti yang dihancurkan ke dalam kuah. Bersabda Nabi SAW, kelebihan Aisyah dari wanita-wanita yang lain adalah seperti kelebihan Farid dari makanan-makanan lain. Diriwayatkan Ibnu Abi Saibah dan At-Tirmidzi dari Anas. Kalau dikumpulkan kepada makanan itu yang manis-manis sesudah Farid, maka sesungguhnya telah berkumpullah segala yang baik-baik. Yang dibuktikan berhasilnya memuliakan tamu negara, yang berhasilnya memuliakan tamu dengan daging, ialah firman Allah Ta'ala mengenai tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ia menyuguhkan daging sapi yang dibakar, yaitu yang telah bagus masakannya. Dan itu adalah salah satu dari pengertian memuliakan, yakni dengan mendahulukan daging. Allah Ta'ala berfirman tentang mensifatkan yang baik-baik atau at-tayyibat. Wa'angzana alaikumul manna wassalwa. Artinya, dan kami turunkan kepadamu al-manna dan as-salwa. Surat Al-Baqarah ayat 57. Al-manna yaitu manisan lebah, dan as-salwa yaitu daging. Dinamakan daging itu dengan as-salwa. As-salwa menurut bahasa artinya menyenangkan. Karena ia menyenangkan dari semua lauk pauk yang lain, dan tidak dapat yang lain menggantikan kedudukan daging. Karena itulah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penghulu lauk pauk ialah daging. Dan as-salwa, maka Allah Ta'ala berfirman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah makanan yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Surat Al-Baqarah 57, yang tersebut di atas. Maka daging dan makanan yang manis atau halwa itu termasuk dari yang baik-baik. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, memakan yang baik-baik mewarisi keridhaan Allah. Dan yang baik-baik itu sempurna dengan meminum air dingin dan menuangkan air yang sudah sejuk ke atas tangan ketika membasuhnya. Berkata Al-Ma'mun, meminum air dengan es adalah mengikhlaskan kesyukuran. Berkata setengah orang yang ahli tentang adab, apabila kamu mengundang teman-temanmu, lalu engkau suguhkan kepada mereka makanan dari buah-buahan dan ikan, kemudian kamu berikan minuman air dingin, maka sesungguhnya engkau telah menyempurnakan jamuan. Dan sebagian mereka mengeluarkan belanja beberapa dirham untuk jamuan, lalu berkata sebagian hukama, kami tidak berhajat pada ini apabila rotimu bagus, airmu dingin, dan cukamu masam, maka sekedar itu sudah mencukupi. Berkata-kata setengah mereka, adanya kue yang manis sesudah makan adalah lebih baik daripada banyaknya macam makanan. Dan menetap dengan kepuasan pada satu hidangan dengan satu macam adalah lebih baik daripada lebih kepada dua macam. Ada yang mengatakan bahwa malaikat mendatangi hidangan apabila ada padanya sayur-sayuran. Maka sayur-sayuran itu disunatkan pula, dan karena padanya itu penghiasan bagi makanan dengan kehijauan. Dan pada suatu berita tersebut, bahwa hidangan yang diturunkan kepada kaum Bani Israel itu adalah padanya bermacam-macam sayur-sayuran, kecuali daun kurat yang baunya busuk menyerupai bawang. Dan ada pada hidangan itu ikan, di mana pada kepalanya juga, pada ekornya garam. Dan pada hidangan itu 7 buah roti, dan di atas masing-masing roti itu buah zaitun dan biji buah delima. Ini apabila berkumpul semuanya adalah baik karena bersesuaian. Ketiga, bahwa didahulukan dari berbagai macam makanan itu yang lebih lembut sehingga dapat dihabiskan daripadanya oleh siapa yang mau. Dan tidak diperbanyakkan makanan lagi sesudahnya. Dan kebiasaan orang-orang yang mewah ialah mendahulukan makanan yang kasar, supaya kembali tergerak nafsunya dengan memperoleh makanan yang lembut kemudian. Dan itu adalah berlawanan dengan sunnah. Itu adalah helah untuk membanyakkan makan. Dan adalah di antara kebiasaan orang-orang terdahulu, menyuguhkan sejumlah macam makanan sekaligus, dan mengatur berbaris-baris piring makanan di atas meja makan, supaya masing-masing boleh makan menurut sesukanya. Dan kalau tak ada pada tuan rumah itu, selain semacam saja, Maka hendaklah disebutkannya, supaya para tamu dapat menyempurnakan makan dari yang semacam itu, dan tidak lagi menunggu akan yang lebih baik. Diceritakan dari sebagian orang-orang yang mempunyai kehormatan diri atau murwah, bahwa ia menulis pada sehelai kertas berbagai macam makanan yang ada padanya dan disuguhkan kepada para tamu. Berkata setengah para guru, disuguhkan kepadaku oleh sebagian para guru suatu macam makanan negeri Syam. Lalu aku berkata, pada kami di Irak, sesungguhnya ini disuguhkan pada penghabisan. Lalu menjawab guru tadi, begitulah pada kami di negeri Syam. Dan tak adalah baginya makan yang lain, maka malulah aku daripadanya. Berkata sebagian guru yang lain, adalah kami serombongan pada suatu perjamuan, lalu disuguhkan pada kami berbagai macam kepala ikan yang dipanggang, yang dimasak dan terpotong-potong. Kami tidak terus makan, tetapi menunggu macam atau bawaan yang lain. Lalu dibawalah kepada kami bagi dan tidak disuguhkan makanan yang lain. Maka pandang memandanglah di antara kami satu sama lain. Lalu berkata sebagian guru secara berkelakar, sesungguhnya Allah Ta'ala mentakdirkan menjadi kepala tanpa badan. Guru tadi meneruskan bercerita, maka bermalamlah kami pada malam itu dengan perut lapar. Kami mencari pecahan-pecahan roti sampai kepada waktu sahur. Maka dari itulah disunatkan menyuguhkan semuanya atau diterangkan apa yang ada pada tuan rumah. Keempat, bahwa tidak mencepatkan mengangkat makanan-makanan itu sebelum para tamu cukup memakannya. Sehingga mereka telah mengangkat tangannya dari makanan-makanan tersebut. Karena mungkin di antara mereka masih ingin kepada yang masih tertinggal padanya yang telah disuguhkan itu, atau ia masih berhajat pada makan. Maka tertahanlah ia daripada memakannya antara cepat mengangkatnya. Dan adalah dengan tetap pada suatu hidangan di mana dikatakan yang demikian itu adalah lebih baik dari dua macam makanan. Maka mungkin dimaksudkan dengan kata-kata tadi, ialah tidak menyegerakan mengangkatnya. Dan mungkin pula dimaksudkan dengan suatu hidangan itu akan keluasan tempat. Diceritakan dari As-Saturi, yang mana beliau itu adalah seorang sufi yang suka berkelakar, bahwa ia telah berkunjung pada salah seorang anak dunia dalam suatu perbidangan. Maka disuguhkan seekor kibasi, dan adalah tuan rumah itu seorang yang kikir. Maka tatkala dilihat para tamu merobek-robek kibasi tadi, maka sempitlah dadanya, atau tiada merasa senang. Lalu ia memanggil pelayannya, hei pelayan, angkatlah kepala anak-anak makanan ini. Lalu pelayan itu mengangkatkan ke dalam rumah, maka bangunlah As-Saturi berlari-lari di belakang kibasi itu. Lalu orang bertanya padanya, mau kemana? Beliau menjawab, saya mau makan bersama anak-anak. Maka malulah tuan rumah dan menyuruh mengembalikan kibasi tadi. Dari macam inilah bahwa yang mempunyai hidangan tidak mengangkat tangannya sebelum para tamu. Karena mereka itu malu, bahkan seyogialah yang mempunyai makanan orang yang terakhir siap makan. Adalah setengah orang-orang mulia menerangkan kepada orang-orang ramai atau para tamunya segala macam makanan dan membiarkan mereka memakannya dengan cukup. Maka apabila mereka hampir siap makan, lalu tuan rumah itu duduk berlutut dan mengulurkan tangannya kepada makanan, lalu makan seraya berkata, bismillah, tolonglah aku, kiranya Allah memberkati padamu dan padamu. Dan ulama-ulama terdahulu atau salaf memandang baik yang demikian itu. Kelima, bahwa disuguhkan dari makanan sekedar mencukupi karena kurang dari mencukupi adalah mengurangkan kehormatan diri atau murwah. Dan menambahkan dari yang mencukupi adalah berbuat-buat, tasanu, dan riya. Lebih-lebih apabila dari tuan rumah itu tidak membolehkan dimakan seluruhnya. Kecuali bahwa disuguhkan banyak dari tuan rumah itu baik hati kalau para tamu mengambil semuanya dan berniat memperoleh barokah dengan kelebihan makanan yang dimakan para tamu itu. Karena tersebut pada suatu hadis, tuan rumah itu tidak dihisabkan dosanya atau tidak dikira dosa yang memberatkannya. Ibrahim bin Adam radhiyallahu an telah menyuguhkan banyak makanan pada hidangannya. Lalu berkata Abu Sufyan, "Hai Abu Iska, apakah tidak engkau takut bahwa ini adalah berlebih-lebihan?" Ibrahim menjawab, "Tidak adalah pada makanan itu berlebih-lebihan. Kalau tidak ada niat itu, maka membanyakkan makanan adalah takalluf." Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Kami dilarang memperkenankan undangan orang yang bermegah-megah dengan makanannya." Sekelompok sahabat memandang makruh makan makanan yang bermegah-megah. Jadi itulah, tidak pernah sekali-kali diangkat dari hadapan Rasulullah SAW kelebihan dari suatu makanan. Karena mereka itu tidak menyuguhkan selain sekedar yang perlu saja dan mereka tidak memakan dengan sempurna kenyang. Dan sedialah mula-mula diasingkan bagian dari keluarga tuan rumah atau ahli bait, sehingga pandangan mereka tidak tertuju dengan pengharapan akan kembali sedikit dari makanan itu. Dan mungkin tidak ada yang kembali, maka sempitlah dada mereka dan keluarlah pembicaraan yang tidak baik terhadap para tamu itu. Dan adalah apa yang telah disuguhkannya kepada tamu-tamu tadi, termasuk kepada apa yang diikuti oleh kebencian kepada mereka. Dan itu adalah pengkhianatan terhadap para tamu. Apa yang tinggal dari makanan, maka tidaklah bagi tamu-tamu itu mengambilnya. Dan itu adalah apa yang dinamakan oleh kaum sufi dengan tergelincir. Kecuali telah ditegaskan oleh yang punya makanan itu dengan keizinan diambil, dengan rela hati atau diketahui yang demikian itu dengan tanda-tandanya dari keadaan. Dan tuan rumah itu amat merasa senang dengan yang demikian. Kalau berat dugaan bahwa tuan rumah itu kurang senang, maka tidak seyogialah diambil. Dan apabila diketahui keridaan dari yang punya makanan itu, maka seyogialah dijaga keadilan dan keinsafan kepada teman-teman. Maka tidaklah wajar diambil oleh seseorang selain yang tertentu untuknya atau yang diridhoi oleh temannya dengan kepatuhan, tidak dengan rasa kemalu-maluan. Adapun kembali dari perjamuan, maka mempunyai tiga adab kesopanan. Pertama, bahwa tuan rumah keluar bersama tamu sampai ke pintu rumah. Dan itu adalah sunat. Dan termasuk sebagian daripada memuliakan tamu. Dan disuruh memuliakan tamu. Nabi SAW bersabda, "Mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa." Artinya, barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tamunya. Dan Nabi SAW bersabda, "Setengah dari sunat bagi orang yang mempunyai tamu, ialah mengantarkannya sampai ke pintu rumah." Diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Berkata Abu Qatadah bahwa telah datang utusan Raja Habsi kepada Rasulullah SAW, maka bangunlah Rasulullah sendiri mengurus kedatangannya itu. Lalu berkata para sahabatnya, "Kami saja cukup, wahai Rasulullah." Lalu Nabi SAW menjawab, "Tidak. Adalah mereka dahulu telah memuliakan sahabatku, maka sekarang aku ingin membalas budi baik mereka itu." Kesempurnaan memuliakan tamu ialah dengan bermanis-manis muka dan berbicara dengan baik ketika masuk, ketika keluar, dan pada hidangan. Ditanyakan kepada Al-Auza'i radhiyallahu an, bagaimanakah memuliakan tamu itu? Maka beliau menjawab, bermanis muka dan berbicara baik. Berkata Yazid bin Abi Ziyad, tidak pernah aku masuk ke tempat Abdurrahman bin Abi Layla, melainkan selalu ia berbicara dengan kami, pembicaraan yang baik, dan memberikan kami makanan yang baik. Kedua, bahwa tamu itu pulang dengan baik hati, meskipun terjadi terhadap dirinya keteledoran dari pihak tuan rumah. Karena yang demikian itu termasuk kebaikan budi dan tawadhu atau merendahkan diri. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang itu akan memperoleh dengan kebaikan budinya derajat orang yang membanyakkan puasa dan mengerjakan sholat. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abi Amamah. Setengah orang terdahulu atau orang salaf diundang dengan perantaraan utusan. Lalu salaf tadi tidak berjumpa dengan utusan itu. Tatkala beliau mendengar, lalu beliau datang, di mana para tamu telah bercerai-berai dan telah selesai serta telah keluar. Maka keluarlah tuan rumah menyongsong kedatangan ulama salaf itu. Seraya menerangkan bahwa para tamu itu telah pulang. Lalu ulama itu bertanya, adakah masih tinggal makanannya? Menjawab tuan rumah, tidak ada. Beliau itu bertanya lagi, adakah tinggal yang hancur-hancur saja? Tuan rumah menjawab, tidak ada. Maka beliau menyambung, periuknya saja aku sapu. Tuan rumah menjawab, telah kami basuh. Lalu ulama itu keluar meninggalkan tempat itu dengan memuji Allah Ta'ala. Maka ditanyakan kepada beliau tentang yang tadi itu. Lalu beliau menjawab, lelaki yang mempunyai rumah itu telah berbuat baik. Dia mengundang kami dengan niat yang baik dan melepaskan kami dengan niat yang baik. Itulah arti merendahkan diri dan kebaikan budi. Diceritakan bahwa Ustadz Abdul Qasim Al-Junaid diundang oleh seorang anak kecil ke dalam undangan ayahnya sebanyak 4 kali. Maka ditolak oleh ayahnya pada keempat kali itu. Dan Abdul Qasim itu kembali pada tiap-tiap kali dengan memandang baik hati anak kecil itu dengan kedatangannya dan hati ayah anak kecil itu dengan kembalinya. Maka inilah jiwa yang telah menghinakan diri dengan tawaduk, karena Allah Ta'ala dan merasa tenteram dengan ketauhidan. Dan memandang pada tiap-tiap penolakan dan penerimaan itu sebagai satu ibarat di antaranya dan Tuhannya. Sehingga jiwa itu tidak merasa hancur dengan apa yang berlalu dari segala hamba itu. Dan dari kehinaan, sebagaimana jiwa itu tidak bergembira dengan apa yang berlaku daripada hamba itu. Dari penghormatan. Tetapi semuanya itu mereka memandangnya dari Yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Dan karena itulah berkata sebagian mereka, sesungguhnya aku tidak memperkenankan sesuatu undangan, melainkan karena aku teringat dengan undangan itu akan makanan surga. Yaitu makanan yang baik, yang menghilangkan dari kami kepayahan, perbelanjaan, dan perkiraannya. Ketiga, bahwa tamu itu tidak keluar melainkan dengan kerelaan dan keizinan tuan rumah serta menjaga hatinya tentang lamanya berdiam di situ. Dan apabila ia bertempat selaku tamu, maka janganlah berlebih dari 3 hari. Karena kalau lebih dari itu, kadang-kadang tuan rumah itu tidak merasa senang lagi dan memerlukan untuk mengeluarkannya. Nabi SAW bersabda, yang artinya, bertamu itu 3 hari, maka yang lebih dari itu adalah sedekah. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Surayh Al-Khuza'i. Benar, kalau yang punya rumah itu mendesak lebih dari 3 hari, dengan keikhlasan hati, maka bolehlah baginya tinggal lebih dari 3 hari dalam hal ini. Dan disunatkan ada pada yang punya rumah itu tikar atau tempat tidur bagi tamu yang menginap padanya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, suatu tempat tidur bagi laki-laki, suatu tempat tidur bagi wanita, suatu tempat tidur bagi tamu, dan yang keempat itu bagi setan.